Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pada majelis kita di pagi hari ini akan kita manfaatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menumpuk. Dan jika ada waktu tersisa di akhir majelis, mungkin akan kami tutup dengan semacam nasihat singkat. Baik. Ada yang bertanya? Bagi orang Indonesia, sholat menghadap kiblat harus persis ke arah kiblat. Masalah ini, yaitu masalah menghadap kiblat, yang benar adalah dirinci apabila berada di hadapan Ka'bah, di dalam Masjidil Haram yang memungkinkan melihat, pada posisi itu memungkinkan untuk melihat wujud Ka'bah, maka ini tidak boleh melenceng sama sekali. Ketika sholat, seluruh tubuh harus menghadap persis ke Ka'bah. Adapun jika berada pada posisi yang jauh, seperti yang ditanyakan di sini, kaum muslimin yang ada di negeri ini dan yang semisalnya, pada posisi yang jauh yang tidak memungkinkan untuk melihat Ka'bah dan memastikan, kalau ditarik garis lurus persis dari dia berdiri sholat, persis garisnya ya lurus persis menghadap ke Ka'bah. Nah, Ka'bah jauh begitu, tidak terlihat. Nah, oleh karena itu datang hadis yang menunjukkan bahwa cukup menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Ya. Menghadap ke arah ke jihah yang merupakan jihah atau arah keberadaan Ka'bah. Ya, misalkan kita di sini, kita mengetahui bersama bahwa al-jihad arah itu ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan. Nah, ya, maka seperti kita misalkan di sini, arah kiblat berada di mana? Di arah barat. Maka ketika kita sholat menghadap ke arah barat, berarti kita sudah termasuk dalam kategori sholat menghadap ke arah kiblat, dan itu sudah sah. Nah, dan jika ada alat yang bisa dimanfaatkan untuk pendekatan sehingga lebih mendekati, ya, lebih mendekati, maka itu, ya, lebih baik. Nah, itu lebih baik. Tetapi apabila seseorang sholat dengan dia sudah menghadap ke arah ke jihah, arah letak keberadaan kiblat di arah itu, maka itu sudah sah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi SAW melarang seseorang buang hajat dengan menghadap ke arah kiblat atau memunggungi kiblat. Ya, untuk kaum muslimin yang berada di Madinah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan syarriqu au gharribu, hendaknya kalian menghadap ke arah timur atau ke arah barat. Karena Masjidil Haram, Ka'bah, Makkah berada di sebelah apanya Madinah? Sebelah selatannya. Nah, sehingga Nabi memberi solusi dan mengatakan syarriqu au gharribu. Jika kalian membuang hajat, maka hendaknya kalian menghadap ke arah timur, menghadap ke arah barat. Jadi jika seseorang menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat ketika buang hajat, sudah keluar dari larangan. Apabila menghadap ke arah selatan, berarti menghadap ke arah kiblat. Jika menghadap ke arah utara, berarti memunggungi arah kiblat, masuk dalam larangan. Ini menunjukkan bahwa cukup jika sudah menghadapkan tubuh ke arah letak keberadaan kiblat di arah itu. Ya. Wallahu a'lam. Apa hukum makan daging buaya? Buaya adalah hewan yang dikenal buas, ya. Punya gigi taring dan buas. Nah, oleh karena itu sebagian ulama, ya, termasuk dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, ada yang mengatakan bahwa buaya termasuk siba', termasuk hewan buas yang diharamkan. Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW yang mengharamkan hewan yang tergolong hewan buas, yang bergigi taring, yang memangsa dengan taringnya. Ya, namun ulama yang lain mengatakan, termasuk Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihim jami'an, berpendapat bahwa seluruh hewan air halal. Seluruh hewan air halal dengan hujjah bahwa keumuman makna dalil-dalil nas-nas yang menunjukkan halalnya hewan yang hidup di air itu lebih kuat. Ya, itu lebih kuat. Sedangkan dalil yang mengharamkan hewan buas yang memangsa, predator yang memangsa dengan taringnya, itu khusus yang hidupnya di darat. Ya. Khusus yang hidupnya di darat. Nah, oleh karena itu mereka berpendapat bahwa buaya halal. Di antara penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam mendukung pendapat ini, kata beliau bahwa di laut, selain di air, di laut, di air, selain buaya, di sana ada jenis hewan air atau ikan yang tidak kalah ganasnya, buasnya dibandingkan buaya. Misalkan apa? Hiu. Hiu. Nah, dan hiu halal. Jadi kalau ditinjau dari segi buasnya, nah, gigi, memangsa dengan gigi taringnya seperti hiu. Tidak kalah ganasnya dengan buaya. Namun dikatakan halal. Karena masuk dalam keumuman makna dalil-dalil yang menghalalkan hewan air. Nah, kata Al-Auza'i rahimahullah, nah, man yastahi falyakuluhu, barang siapa selera makan. Nah, di antara antum ada yang selera makan buaya? Makan. Hah? Berdasarkan pendapat ini tadi. Namun sepertinya masih banyak daging yang lebih lezat daripada buaya, ya. apalagi sambil makan membayangkan mulutnya terbuka itu kelihatan gigi taringnya. Namun dari segi hukum itu tadi, wallahu a'lam. Apakah ada penjelasan ulama tentang keadaan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, mengingat kalau beliau sering mengisi pada daurah Fajaiyun? Nah, yang kita ketahui dikatakan oleh asatidah, apa yang dikatakan oleh abuna Abu Da'wah, nعم الشيخ ربيع المرخلي حفظه الله, وهو الشيخ عبد الرزاق مخدوع, ya مخدوع, nah beliau tertipu, terkelabui oleh Ihya Turats, nعم, ya, dan sebuah kesalahan bagi Syekh Abdul Razzaq ketika masuk ke sana, ya. Dan siapapun dari kalangan ulama yang masuk ke dalam ihtiraf, na'am, la yuwafaku alaihim, tentunya tidak dibenarkan dan dibantah. Tayyib, Turathiyun, Rajaiyun, Sururiyun, nah di negeri ini, ya, mereka na'am bergandeng tangan dalam ta'awun, kerjasama dalam dakwah mereka, dalam daurah mereka, mendatangkan Ali Hasan Al-Halabi, Abdul Razzaq, nah, dan yang lainnya, ya. Dan ini diantara kesalahan mereka, penyimpangan mereka dalam dakwah mereka. Nah, karena pada mereka terdapat manhaj ikhwanul muslimin, tidak punya ketegasan dalam al-wala' wal-bara', na'am. Ali Hasan Al-Halabi yang juga diusung oleh mereka, dibesarkan oleh mereka, itu bermahnad ikhwani, na'am, merekomendasi mentazkiyah ahlul bid'ah wal ahwa dari kalangan takfiriyin, tokoh-tokoh yang mengkafirkan, na'am, kaum muslimin, bahkan merekomendasi golongan sesat, tokoh-tokoh golongan sesat yang parah seperti na'am tokoh-tokoh sekuler, tokoh-tokoh sufi, syiah, rafidah, na'am. Dan tentang Ali Hasan Al-Halabi dan semisalnya, bisa disimak kembali apa yang telah kita lewati, kita pelajari, ya, pada al-bayan mimma fi nasihati ar-ruhaili min al-khalal wal-ikhlal, kitab bayan Syekh Rabi yang telah kita baca di majlis ini. Nah, oleh karena itu, ya ikhwah, kita sebagai seorang sunni salafi yang mengaku berpegang termasuk dengan manhaj al-sunnah al-jamaah, harus benar-benar menerapkan prinsip al-wala wal-bara'. Jangan sampai kita terbawa oleh banyaknya syubhat yang beredar, yang bertujuan untuk melemahkan atau mematahkan tahdzir-tahdzir pembawa bendera jarh wa ta'dil Syekh Rabi' dan yang bersamanya dari ulama kibar yang berjuang mati-matian habis-habisan untuk mempertahankan kemurnian dakwah salafiyah. ya, la yakhafuna laumata laim, meskipun bermunculan dari kalangan orang-orang yang dianggap ya bahwa mereka dari kalangan ulama ahlus sunnah jamaah yang menyalahkan mereka, mencela mereka, ya, mengecilkan mereka dan mengatakan bahwa itu adalah tasyaddud, karena ya yang diinginkan adalah tamayyu', nah, melembek. Dan ini fenomena yang semakin membesar di zaman ini, di masa ini. Naam, melembek dalam bermanhaj. Ya. Apalagi munculnya tokoh-tokoh mubtadi ikhwani ya seperti Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian munculnya di sana tokoh-tokoh yang mendatangkan kuwa'id baru, ya, syubhat-syubhat baru seperti Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah, sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Bayan. Oleh karena itu waspada, ya, dari mereka Halabiyun, Rojaiyun, Rothiyun, ya, Ruhailiyun. Nah, dan mereka ada di sekitar kita. Nah, ada di sekitar kita. Nah, di sini di sekitar antum ada, ya, yang dikenal dari kalangan mereka Ustadz Wujud. Nah, dan mereka punya gerakan dakwah yang semakin tampak. Nah, di wilayah ini. Nah, punya markis. Tayyib. Dan muncul orang-orang yang mendukungnya, bergabung dengannya, ta'awun, kerjasama, dakwah dengannya. Dan di hari-hari ini semakin tampak orang-orang yang seperti itu, yang punya penyakit, ya, pada metode berfikirnya, pola pikirnya, punya banyak syubhat, ya, punya sesuatu pada manhajnya. Oleh karena itu harus ada ketegasan, ya, dakwah kita di sini harus dimurnikan, harus ada tamyiz. Naam, seperti kata Syekhuna Mukbir rahmatullah alaih, bahwa dakwah itu akan berjaya dan tampak dengan tamyiz, dengan pemisahan yang jelas, ya, antara dakwah kita dengan dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah, dakwah, ya, bid'iyah. Harus jelas antara kita dengan mereka, ya. Kita menegakkan prinsip al-wala al-bara kepada mereka dan orang-orang yang membuat syubhat-syubhat untuk mencoba memberi pembenaran-pembenaran kepada mereka, ya, minimalnya dengan syubhat-syubhat tersebut yang sifatnya mengecilkan atau melemahkan posisi Syekh Rabi dan yang semisalnya, untuk membuat sebagian ikhwah atau akhwat, ya, menjadi ragu dengan mauqif kita yang mengikut kepada na'am a'immah tersebut, Syekhuna Mukbil yang mentahdid al-ihya' al-turath, ya, Syekh kita Rabi' bin Hadi Al-Malkholi, Syekh kita Ubaid Al-Jabiri, ya, Muhammad bin Hadi Marhali, Abdullah Al-Bukhari, yang mentahdzir dari mereka. Naam. Minimalnya akan melemahkan, ya, mauqif kita, membuat kita melembek menyikapi mereka. Nah, membuat kita ragu, ya. Yang kemudian pada akhirnya, karena terus mendengar dari syubhat-syubhat mereka, kemudian banyak komunikasi dengan mereka, muamalah dengan mereka, sampai akhirnya bergabung dengan mereka, kemudian akhirnya mulai timbul ketidaksukaan, ya, terhadap kita, mulai muncul persangkaan itu tadi, mulai termakan oleh syubhat mereka, kita terlalu keras, ya, kaku, dan semisalnya. Nah, dakwah kita di sini harus dimurnikan, harus dibersihkan dari syubhat-syubhat tersebut dan para pembawa syubhat tersebut. Nah, maka siapapun yang kita lihat bersama dakwahnya bergabung dengan wujud dan kawan-kawan, ya, dengan turuthiyun, rojaiyun, kerjasama dengan mereka, ta'awun dakwah dengan mereka, meninggalkan prinsip al-wala' wal-bara', ya, sampai pada tingkatan membuat acara dakwah, pengajian bersama, ya, mengundang mereka di tempatnya, ataukah dia yang datang ke tempat mereka, atau mengajar di, ya, madrasah mereka, dan semisal dengan itu, maka ba'dal munasahah, setelah datang nasihat, turun nasihat, ya, kemudian tidak mengindahkan dan tetap lanjut dengan itu, maka kita katakan salafiyun salafiyat, yang ada di sini berlepas diri dari mereka dan memutus hubungan dengan mereka, dan kita tidak memperkenankannya untuk masuk ke tempat ini, untuk masuk ke pengajian kita, ke majelis kita, yang hanya memberi kesempatan kepada mereka membuat ikhwanuna, ya, akhawatuna menjadi lambat laun kemudian melembek juga bersama mereka, terbawa dengan mereka, dan korban-korban sudah berjatuhan, ya, dalam hal ini. Untuk rinciannya lebih jelas, antum bisa mendatangi, ya, asatidzah yang ada di sini, kalian minta penjelasan lebih rinci, ya, terkait dengan orang-orang semacam ini. Barakallahu fikum. Apakah hukum azan di liang kubur sebelum ditimbun tanah? Hukum upacara doa ketika pemberangkatan jenazah dari rumah duka ke pemakaman. Hukum menanya kepada para pelayat jenazah ini baik atau bukan. Ini semua hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam sunnah Nabi SAW, dalam syariat Nabi SAW. Nah, semuanya ini menjadi sunnah, ya, yang mengarah kepada bid'ah. Nah, mengamalkan sesuatu dengan yang bersifat dianggap sebagai ibadah yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu tidak ada tuntunannya. Nah, dari Nabi SAW, menyelisih sunnah, ya, dan bisa termasuk dalam kategori bid'ah. Nah, oleh karena itu perkara-perkara ini ditinggalkan. Apakah sutra untuk sholat harus setinggi satu hasta atau boleh kurang? Naam. Yang datang dari Nabi SAW, oh, sutra itu seperti ukuran seukuran mu'akhiratul rahim. Nah, ya, kayu yang dipasang, yang ada di bagian belakang pelana yang dipasang di onta, dan itu kata ulama mentaksirnya dengan takrib pendekatan ya sekitar sejengkal shibr. Nah, itu sudah cukup. Nah, itu sudah cukup. Andaikan tidak ada, atau andaikan ada yang lebih rendah dari itu, maka jadi jika memungkinkan ketika sedang sholat. Nah, adapun ketika hendak sholat tentunya langsung mengambil posisi yang di depannya ada sutra, ada pembatas yang minimal ukurannya ini tadi. Nah, berdasarkan perintah Nabi SAW, na'am idza shalla ahadukum falyusalli ila syai'. Ya, jika seseorang dari kalian sholat, hendaknya sholat menghadap ke sesuatu sebagai sutrahnya. Nah, ya, ada hadis dari Nabi SAW merintahkan ini. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah mustahab. Ya, yang jelas faedahnya adalah sebagai tanda itu sejarah itu dari kita ke sutrah adalah bagian yang kita pakai untuk sholat, hak kita untuk sholat. Kemudian Nabi SAW ada satu salam, ya, membimbing jangan membiarkan ada orang yang melintas antara dia dengan sutra. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis, jika ada yang melintas antara dia dengan sutra di hadapan dia sholat, apabila itu wanita haid, ya, nah, maka itu membatalkan sholat. Baik, bahkan itu dihalangi jika ada yang anda lewat. Baik, adapun kalau kita sedang sholat, kemudian kita di pertengahan sholat kehilangan sutra misalkan. Nah, kalau kita seperti misalnya kalau kita masbuk, ya, karena kalau kita berjamaah itu sutra imam, sutra para makmum. Nah, ketika kita masbuk kemudian tidak ada sutra di hadapan kita, juga tidak ada misalkan yang ta'awun dengan kita duduk di depan kita untuk menjadi sutra penghalang, tidak mengapa kita bergerak tahruk, ya, harokah 2-3 langkah ke depan, ke samping atau ke belakang, ya, secukupnya untuk mengambil sutra. Nah, jika tidak ada, fattakullah mastata'atum, fattakullah mastata'atum. Nah, tujuannya itu tadi, sehingga jika ada orang dia lihat ada pembatas itu, dia pun faham. Nah, sehingga jika dia hendak melintas, ya, karena butuh untuk melintas di situ, untuk dia lewat, maka dia akan melintas di luar sutra itu. Nah, ya, apabila tidak ada, jika dia hendak melangkah mencari sutra butuh satu, sampai 4, 5, 6 langkah sampai jadinya seperti jalan-jalan, maka enggak, diam saja di tempat. Nah, fattakullah masyarakatuh, ya, diam saja di tempat. Jangan sampai bergerak malah membatalkan sholatnya karena bergerak dengan gerakan yang berlebih yang membuat sholat batal. Ada seorang yang baru kenal dakwah, lalu dia terkadang tergelincir pada salah satu ucapan pembatal keislaman. Apakah dia telah keluar dari Islam? Apabila terpenuhi syarat-syarat, ya, dan tertepis ternafikan penghalang-penghalang untuk terfonis sebagai orang yang batal Islamnya, murtad gara-gara ucapan pembatal keislaman. Nah, dia dalam keadaan alim di hadas syai', yakni mengetahui ilmu bahwa perkara itu terlarang, perkara itu haram, kemudian dia tetap mengucapkannya dalam keadaan dia sudah tahu hukum perkara itu haram, dalam keadaan dia muta'ammid, sengaja mengucapkannya, ya, bikhtiari, dengan pilihannya, bukan orang yang tidak mengerti hukum, bukan orang yang mengucapkan dalam keadaan tidak sadar, tanpa sengaja. Nah, bukan juga orang yang dipaksa tanpa ada pilihan baginya kecuali mengucapkannya karena terancam, ya, keselamatan dirinya. Tidak ada udzur baginya. Nah, terpenuhi syarat-syarat untuk tervonis sebagai orang yang batal Islamnya, murtad, tidak ada penghalang yang menghalangi itu, maka ya, dia terkena hukum itu. Nah. Ya, bertobat. Istighfar, perbaharui Islam, ucapkan dua kalimat syahadat. Naam, apakah dia harus mandi setelah kekufuran itu? Naam, disyariatkan bagi siapa saja yang masuk dalam Islam untuk mandi. Nah, untuk mandi. Apakah masih tersisa orang-orang kafir setelah dimaksakan Ya'juj wa Ma'juj oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mengetahui bersama bahwa na'am, di akhir zaman, na'am, Islam ini akan semakin pudar. Yadrusul Islam kama yadrusu washu athaw. Nah, Islam akan punah, pudar. Nah, seperti pudarnya bordirannya dari pakaian. Nah, sehingga tidak dikenal. Akan datang masa orang tidak mengenal sholat, puasa, zakat. Nah, bahkan akan datang masa, ya, tidak ada seorang pun di la yujad ahadun ala wajhil ard man yakulu la ilaha illallah. Tidak ditemukan seorang pun di muka bumi yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kita tahu bersama bahwa di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, mengirim angin, rih. Nah, baunya seperti misk kasturi, masuhu masul harir, sentuhannya sehalus na'am sutra. Na'am, tidak seorang jiwa mukmin yang menghirupnya yang terkena angin itu kecuali dia akan mati. Kemudian setelah itu tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang kafir. Nah, justru kiamat itu tegak di atas sirar khalqillah, di atas sejelek-jelek makhluk Allah. Pada saat sudah tidak ada orang beriman di muka bumi. Nah, sudah tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tersisa satu ayat dalam mushaf. Tidak ada tersisa satu ayat dalam dada-dada ya hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, Ka'bah juga diruntuhkan. Nah. Seperti itu. Nah, di akhir zaman. Bagaimana kaifiat seorang dalam bertobat? Apakah cukup bagi seorang ketika terjatuh dalam dosa langsung bertobat tapi dirinya tidak salat tobat? Nah, salat tobat bukan hal yang wajib. Itu afdol. Ya, yang wajib adalah istighfar, bertobat. Nah, syurutut taubah, an-nadam, ya, menyesal. Innamat tauban nadam. Sesungguhnya tobat itu adalah menyesal. Kemudian mencabut diri dari dosa, kemudian bertekad tidak akan mengulangi, ya, disertai syarat ikhlas tentunya. Nah, karena taubat adalah ibadah yang wajib, serta dengan keikhlasan. Nah, dan disunnahkan, ya, melaksanakan sholat taubat. Jadi tidak wajib, bukan syarat. Bagaimana tips melawan rasa ngantuk? Nah, anak buahnya ngantuk terus, ingin tidur, habis sholat subuh ngantuk terus tidur siang, sedang kerja. Nah, kalau masalah ini sepertinya dokter lebih fahamnya. Hah? Nah, atau ahli-ahli herbal lebih faham kalau ini, para herbalis. Nah, minta obatnya herbal apa yang bisa mengobati penyakit suka ngantuk, atau ke dokter konsultasi, ya, pada kelainan saraf atau mungkin periksa darah. Nah, penyakit apa? Ya. Nah, kan ini terkait dengan kesehatan jasmani. Baik. Sampai disebutkan sampai kesiangan tidak sholat subuh berjamaah. Nah, ya berarti serius kan begitu. Apakah meskipun pasang alarm gitu, nah tetap tidak terdengar. Nah, ya pasang alarm atau minta ada yang membangunkan, minta tolong, ta'awun dibangunkan. Nah, supaya tidak bablas begitu. Ya, atau jangan sampai karena terlalu capek kerja, terlalu diporsir. Nah, terlalu diporsir, ya jangan. Kerja ya secukupnya. Nah, ya kerja secukupnya. Ma qalla wa kafa khairun mimma ya kathura wa alha. Rezeki yang sedikit, penghasilan yang sedikit, tapi cukup, ya, dengan sifat qanaah, puas, punya sifat kaya diri. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal gina gina nafs, laisal gina ankathratil arab, innamal gina gina nafs. Bukanlah kaya itu karena banyak harta, tapi kaya itu kaya hati, ya, cukup dengan apa adanya. Sedikit tapi cukup. Nah, puas dengannya. Ya. Itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Nah, terlalu diporsir. Ya, sampai tergantung-gantung. Bahkan dalam sholat sekalipun. Nah, dalam sholat sekalipun tertidur, tergantung. Ya. Ya waktunya harus diatur. Inna fa inna li jasadika 'alaika haqqo wa li 'ainaika 'alaika haqqo. Nah. A'tiqul ladzi haqqin haqqo. Jasadmu punya hak, matamu punya hak, tubuhmu punya hak untuk istirahat, matamu punya hak untuk istirahat. Nah, berikan ya setiap pemilik haknya. Ya. Diatur, ditata, ada saatnya istirahat, istirahat yang cukup, bekerja secukupnya. Nah, jangan berlebihan. Baik, kerja sampai lembur. Nah, akhirnya kesiangan bangunnya tidak salat subuh. Nah, dan semisal dengan ini. Baik, di samping itu, kalau itu terkait dengan waktunya sudah ditata dengan baik, ya, kerjanya tidak dengan baik, secukupnya, tidak berlebihan, ya. Kemudian memang ini tidak wajar, ya, ada penyakit, yaitu tadi urusannya dokter. Nah, obat, periksa. Nah, untuk di wilayah Magelang, apakah kita boleh melakukan sholat 5 waktu berdasarkan hisab? Bagaimana dengan waktu duhur atau asar yang kita bisa melihat matahari? Mereka pakai hisab. Naam. Untuk waktu duhur, waktu asar, ya, pada saat tidak mendung, memungkinkan diukur sesuai yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan berdasarkan pengukuran itu, andaikan beberapa hari setelahnya mungkin mendung sehingga tidak memungkinkan mengukur, ya, bisa dijadikan patokan pengukuran sebelumnya dan juga bisa memanfaatkan hisab yang ada, ya, sebagai pembanding untuk membantu, ya, memprediksi waktu. Nah, adapun untuk maksudnya waktu subuh seperti di tempat kita ini, hal yang tidak mungkin kan, fajar tertutup oleh pegunungan atau bangunan atau di arah pandang untuk mendeteksi fajar di sana banyak cahaya yang mengganggu yang tidak mungkin kan. Nah. Tayyib, maka tidak mengapa mengacu kepada hisab, karena itu sifatnya ijtihad yang sifatnya ghalabatul dhon. Karena dalam penentuan waktu seperti ini, terbitnya fajar juga, terbenamnya matahari, jika kita tidak bisa mencapai yakin dengan melihat langsung dengan mata kita, maka minimalnya beramal dengan ghalabatul dhon, dengan perkiraan. Ya. Daripada kita mengira-ngira sendiri, tidak punya dasar, ya, maka lebih selamat jika mengacu kepada hisab yang ada, yang memang dipilih hisab waktu tersebut yang paling takwim istilahnya, yang paling kuat, yang paling bagus ijtihadnya. Nah, wallahu a'lam. Jika seorang terlewat darinya sholat lima waktu karena suatu udzur seperti sakit, yang mana sakit tersebut membuat dia tidak bisa menjalankan sholat dengan cara apapun, bagaimana cara mengqadanya? Maksudnya tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara apapun, meskipun dengan cara berbaring, dengan cara isyarat, ya, atau bahkan dengan dalam hati. Sakit apa ini yang seperti ini? Nah, kalau dia lumpuh, ya, masuk waktu sholat, fattakullah masata'atum, sholat sesuai dengan kemampuan, yaitu sholat dengan dalam hati. Sholat itu tersusun dari niat dalam kalbu dan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan. Jika tidak bisa gerakannya dan bacaannya karena lumpuh, maka diniatkan dalam hati melakukan gerakan itu, membaca bacaan itu. Nah, fattakullah masata'atum. Adapun kalau yang dimaksud menjalani operasi, ya, karena kondisi yang darurat dan mengharuskan dia dioperasi, dan ternyata melampaui sekian waktu sholat seperti ini baru kemudian tersadar, ya diqadha. Nah, diqadha setelah itu. Cara mengqadhanya, ketika sadar, ya, diqadha satu persatu saat sadar sesuai dengan kemampuan. Nah, mulai dari sholat apa yang ketinggalan, laksanakan. Kalau langsung kuat langsung lanjut karena kondisi sakit, langsung lanjut. Ya, ini dengan cara sholatnya berbaring atau duduk semampunya, langsung diqadha. Kalau langsung lanjut setelah itu sholat berikutnya, lanjut. Kalau butuh istirahat sejenak, ya, menguatkan tubuh, istirahat. Kuat, lanjut lagi. Seperti itu sampai selesai. Apa hukum makan daging buaya? Sudah tadi, daging keledai jinak, ya. Keledai jinak itu ya keledai. Nah. Ya, himar. Haram. Nah, yang dibolehkan adalah zebra. Yang diistilahkan dengan himar wahsyi. Keledai liar itu maksudnya zebra, itu yang dihalalkan. Apakah seorang MLM atau suriyun dan semisalnya dikatakan ahlul bid'ah, MLM, ya, awalnya MLM terus meningkat jadi MLM kuadrat, mutalawin, la'ab. Apa lagi? Hah? Apa yang pertama? Makir, la'ab, mutalawin. Terus tambah satu M lagi, mulabbis. Ya? Ini semua dari Syekh Rabi. Tapi sekarang ini, ya, sudah talawunnya sudah talawun itu kan berganti-ganti warna. Nah, sekarang ini warnanya sudah tampak. Nah, dakwahnya sudah bersama ta'awun, kerjasama dakwah. Nah, bahkan sudah saling mengunjungi, ya, roja'iyun, turahiyun. Nah, sudah tampak warnanya ke sana. Ya, halabiyun. Ya. Allahul musta'an. Sururi, adapun sururiyun, Dan yang adapun sururiyun pengikut Muhammadin surur, ya, ikhwani sururi, ya, takfiri yang mengkafirkan kaum muslim, memerintahkan mengkafirkan pemerintah Islam, Muhammad suruh mengkafirkan Arab Saudi, meninggalkannya, berlepas diri darinya dan memilih tinggal di London, negeri kafir. Nah, mereka adalah hizbiyun. Mereka adalah hizbiyun. Dan hizbi adalah bid'ah. Nah, hizbiyun, ya, bukan ahlus sunnah jamaah. Nah, Syekh Mukwi rahimahullah sering mengajari di majelis. Ya abna'i mal farku baina sunni was salafi. Nah, kata Syekh, wa anak-anakku, apa bedanya antara hizbi dan salafi? Man yujib, siapa yang jawab? Nah, itu sering di murojaah. Beliau menjelaskan bahwa hizbi adalah man yuwali wa yu'adi li hizbiyatihi, orang yang loyalitasnya dan kebenciannya, ya, sesuai kepentingan hizbnya, kelompoknya. Nah, kelompok itu ada orang yang ditokohkan, yang dikultuskan, yang membuat kuwait buat mereka, dan pengikutnya berjalan di atas kuwait tokohnya itu, di atas prinsip tokohnya itu, ya, yuwali wa yu'adi lahu, ya, berwala, berloyalitas, membenci, memusuhi, ya, berdasarkan na'am tokohnya itu, hizbiyah. Adapun sunni, yuwali wa yu'adi lil kitabi was sunnah, wala dan baroknya, ya, permusuhannya, loyalitasnya dan kebenciannya, permusuhannya demi Alkitab was sunnah, bukan faktor seseorang. Seorang imam lupa membaca surat selain Al-Fatihah pada rakaat pertama, apakah harus sujud sahwi? Tidak diharuskan sujud sahwi karena baca surat hanya sunnah. Puncaknya hanya dikatakan mustahab sujud sahwi. Adapun dikatakan wajib, maka tidak. Seorang memiliki budak perempuan. Siapa yang punya budak perempuan di masa sekarang? Di masa sekarang tidak ada perbudakan. Nah, perbudakan itu melalui jihad syar'i. Kemudian orang-orang kafir ditawan oleh kaum muslim, diperbudakkan. Nah, tapi kalau dia bertanya tentang hukum dalam keadaan dia sudah menikah, apakah majikannya, ya, boleh melakukan jima ini menggauli budak perempuan tersebut atau tidak boleh? Boleh. Nah, dihalalkan. Jadi dua golongan dihalalkan baginya adalah istrinya dan budak wanitanya. Nah, ya. Seorang apa ini makmum waktu sholat membaca di hati. Nah, apakah apa ini? Bagaimana hukumnya? Membaca di hati, ya, yakni cuma membatin, tidak sah sholatnya. Nah, dia tidak membaca. Nah, dia tidak membaca bacaan-bacaan yang disyariatkan, diwajibkan dalam sholat. Nah, baik. Takbiratul ihramnya juga membatin. Salamnya membatin. Adapun baca Al-Fatihah, kedua perkara ini kan rukun. Nah, baca Al-Fatihah makmum yang roji wajib. Kalau ada udzur karena tidak tahu hukum, ada udzur karena lupa, dimaafkan. Ya. Yang lain-lainnya juga wajib. Nah. Jadi kalau andaikan ini termasuk dalam kategori dia jahil, tidak faham masalah ini. Kalau yang dia baca dia tetap takbiratul ihramnya baca gitu, Allahu Akbar, dilafadzkan. Rukun ini sah, berarti dilaksanakan rukun ini. Kemudian masuk dalam sholatnya, mulai dari Al-Fatihah, dia makmum wajib. Ya, dan seterusnya, zikir-zikir pada setiap gerakan, zikir-zikir intikal, semuanya wajib. Ya. Tasyahud wajib. Nah, yang lainnya sunnah. Kemudian salam, dia lafadzkan. Berarti, yang merupakan rukun, yang sifatnya harus dibaca, dilaksanakan. Yang tersisa yang wajib, Al-Fatihah dan semisalnya, dia tidak lafadzkan, hanya dalam hati, berarti kan tidak sah. Nah, jadi tidak mendatangkan yang wajib, tapi tidak sengaja karena dia jahil, punya udzur jahil, ya, tidak mengerti hukum, tidak mengerti hukum. Dari sisi ini dia punya udzur karena dia jahil meninggalkan kewajiban dalam sholat karena jahil, ya, maka dimaafkan. Nah, dimaafkan. Tapi kalau sudah faham, sudah mengerti hukum, na'am, tidak dimaafkan. Ini kalau makmum ya. Kalau dia sholat sendiri, ya, maka Al-Fatihah rukun. Ya, tidak ada udzur kalau itu. Tidak sah sholatnya. Bolehkah kita menghajar, memboikot sholat kita sesama salafi karena perkara-perkara dunia? Jika boleh, berapa waktu maksimal hajar tersebut? Bolehkah karena jengkel kita menghajar seumur hidup? Urusan dunia diboikot seumur hidup. Nah, ya, perkaranya bisa lanjut ke akhirat jadinya. Yang diizinkan oleh Nabi SAW. Jadi hajar itu ada dua, kata ulama, boikot. Kalau tendensinya adalah agama, syariat, seperti hajar ahli bid'ah wal ahwa, hajar hizbiyyin, ya, memboikot ahli bid'ah wal ahwa, memboikot hizbiyyun, ya, itu masyru' disyariatkan dan tidak ada batas waktu. Nah, tidak ada batas waktu, ya, selama tetap dalam hizbiyahnya, dalam bid'ahnya, maka tetap berlaku boikot tersebut. Yang kedua, hajar karena urusan dunia. Nah, karena perselisihan, yakni karena perselisihan, kesalahpahaman, maka ini hanya dibolehkan, ya, dibatasi oleh Nabi SAW hanya sampai 3 hari. Kalau lanjut setelah 3 hari masih lanjut, maka sudah berdosa. Nah, ya, wa khairuhuma, na'am, yang terbaik dari keduanya, man yabda'u bisalam, siapa yang memulai memberi salam, memberi senyum, ya, itu yang terbaik dari keduanya. Yang duluan memberi salam, menyapa, memberi senyum, nah, itu yang lebih baik. Allah musta'an. Saya ikhwah telah melunasi ongkos ibadah haji melalui pinjaman bank dan akan berangkat. Allah musta'an. Ya, artinya dia melalui menempuh faktor yang terlarang, ya, karena meminjam di bank haram, tidak boleh. Ya, karena dengan itu ta'awun dalam perkara riba. La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa syahidai. Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi makan riba. Ini orang yang meminjam di bank, kemudian dia dengan akad riba yang ada, dia pun memberi riba-riba, ya, kepada ketika membayar melunasi ada bunganya, itu riba kepada pihak bank, berarti memberi makan kepada orang-orang di bank itu, itu memberi makan riba. Akilahu, yang makan riba pihak banknya. Syahidai, saksinya. Wakatibah, juru tulisnya, ya, yang mengurus manajemen di bank itu. Semua terlibat, ta'awun, kena semua. Allahumma musta'an. Tetapi jika ketika dia melakukan ini dalam keadaan dia tidak faham hukum, jahil, ya, atau ada syubhat, terkena syubhat yang beredar, menyangka itu boleh, ya, maka mudah-mudahan termaafkan, karena dia punya udzur, tidak tahu hukum. Nah, boleh dia manfaatkan. Dia bertobat setelah tahu hukum dan berhenti dan bertekad untuk tidak melakukan hal yang serupa. Namun yang terlanjur berjalan bisa dia manfaatkan. Adapun kalau dalam keadaan sengaja menerjang ini, dalam keadaan sudah tahu hukum, maka cari solusi, cari jalan untuk, ya, untuk membatalkannya sehingga berangkat melaksanakan ibadah ini ke tanah suci, ya, dengan cara-cara yang suci dan bersih. Nah, kita tahu Nabi SAW mengatakan la yakbalullahu illa tayyiban. Nah, Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang suci, yang halal. Nah, supaya betul-betul ibadah yang ditempuh semuanya, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang suci, dengan cara yang halal, bersih dari wasilah-wasilah, faktor-faktor yang, ya, akan menodai dan mengotori ibadah yang suci tersebut. Wallahu a'lam. Lebih besar manakah dosanya orang yang berzina sesama jenis atau yang berzina dengan lawan jenis? Wal musta'an. Ini sama-sama kefasikan, dosa yang besar. Dan hukumannya bagi orang yang melakukannya, sahabat sepakat bahwa dieksekusi, dibunuh. Nah, meskipun terjadi khilaf bagaimana caranya? Ada yang mengatakan dengan pedang, ya, ada yang mengatakan dilempar dari ketinggian. Nah, baik, dan pendapat-pendapat yang ada. Allahumma musta'an. Tidur yang bagaimana membatalkan wudu? Karena ada ikhwan yang duduk sebentar, dia merasakan nyenyak dan pulas walaupun kurang lebih 5 menit. Apa kita membatalkan wudu? Kalau dia betul-betul pulas, nyenyak, betul-betul hilang kesadaran, 5 menit itu disentuh di ini enggak terasa dia. Orang teriak lari di sampingnya enggak terasa, nyenyak betul dia, pulas betul 5 menit itu. Ya. Berarti batal wudunya. Nah, batal wudunya. Berdasarkan dalil yang ada. Adapun jika tidak sampai nyenyak, tidak sampai pulas, ya itu terbukti kesentuh sedikit, bangun lagi. Ada suara di sampingnya, bangun lagi. Tidak sampai betul-betul kehilangan kesadaran. Artinya seandainya dia buang angin, terasa oleh dia. Nah, itu tidak batal wudunya. Nah, Allahu a'lam. Nah, tapi kalau misalkan ada kejadian dia misalnya tidur duduk gitu, kemudian dia merasa ini tidak pulas, tapi di sampingnya tadi antum buang angin, dia dengar gitu, maka harus menerima khabar thiqah. Bagaimana cara menghitung zikir dengan jari? Apa dengan jari atau rusuk jari? Nah, yang diajarkan oleh ulama, di antara faedah yang kita dapatkan dari Syekhuna Syekh Badr Al-Anazi. Nah. Dan beliau nisbahkan itu ke kibarul ulama, Salih Al-Uhaydan, Syekh Ibn Baz. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya'akidu, ya, lafad ya'akidu, ketika bertasbih, takbir, yang dizikir ba'da salawat. Dari itu disebutkan ya'kidu bi asabi'ihi. Ya'kid maksudnya menghitung dengan jari jemarinya, yaitu kaifiahnya seperti ini. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus seperti itu sampai selesai. Nah. Wallahu a'lam. Bolehkah azan dilagukan? Nah, penjelasan ulama termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah alaih bahwa azan itu yang dituntut ya sebagaimana tujuannya adalah sebagai i'lam, pemberitahuan bahwa masuk waktu. Nah, dan yang dituntut adalah suara yang nyaring, yang merdu, ya, jelas lafaz-lafaz adzannya. Tayyib. Ya, adzan yang dibawakan tidak takalluf, tidak dipaksa-paksakan membunuh diri sampai kepada tingkatan lahan, ya, dilagukan sedemikian rupa, mendayu-dayu, ya, sana kemari, sampai keluar dari kawaid. Misalkan mat, ya, sifatnya tabii, iya, cuma berapa harokat, dua harokat, nah, sampai empat, lima, enam harokat, baik. Kalau sampai gara-gara itu akhirnya lahannya sampai pada tingkatan merubah, ya, merubah makna, maka batal. Misalnya terbawa oleh itu tadi untuk dilagukan sampai mengatakan Allahu Akbar banyak sampai panjang gitu, ya sudah rusak maknanya, batal, haram, ya batal adanya, lafadznya sudah terganti. Nah, kalau tidak, kata ulama, makruh. Eh, adapun yang bagian akhir, la ilaha illallah, di sini ada mad, kemudian diwaqaf. Maka di sini tidak mengapa sampai enam harokat. Yang lainnya sesuai batas harokatnya, tabi'i, madnya cuma dua. Nah, tujuannya kan itu. Adzan yang jelas, ya, tidak dipaksa-paksakan, suara dinyaringkan, dimerdukan, ya, jelas lafadz-lafadznya, tidak lahan, tidak keluar dari kuwait. Nah, dan tersampaikan maksud dan tujuan adzan, pemberitahuan masuk waktu. Subhanallah. Nah, waktu ya. Nah, kita terikat dengan waktu. Meskipun kita mungkin memang sama-sama masih ingin lanjut. Yang terakhir ini aja, menindaklanjuti dan menambah yang tadi dalam yaitu menempatkan ukhuwah Islamiyah batas-batas yang kita batas-batas apa jika berinteraksi dengan mereka dari kalangan sururi, ya, yang tadi sururiyun, turathiyun, rajaiyun. Nah, maka seperti yang kami sampaikan tadi, ya, ini butuh pembenahan, ya, tempat kita dakwah kita di sini butuh di lebih disempurnakan, ya, diwaspadai adanya gerakan-gerakan tamayyuz seperti tadi, pembisikan syubhat-syubhat seperti tadi, ya. Orang-orang yang ya inginnya di sana sini gitu, juga pingin gabung-gabung dengan kita, gabung-gabung dengan mereka, ya, di sini dapat, di sana dapat, ya, maslahat yang diinginkannya tercapai, ya, kemudian syubhatnya jalan terus, mendengar nasihat, mendengar penjelasan di majelis ini tidak ada perubahan, sudah sekian lama ngaji, ya. karena memang ada kerusakan pola pikir, metode berpikir, berpemahaman, metode kesalahan, ada sesuatu ya penyakit pada manhajnya. Maka ya setelah turun penjelasan-penjelasan munasohah, nah terus di atas itu maka harus ada sikap dari kita. Nah harus ada mufasalah, pemisahan sehingga dakwah kita tatamayyaz min dakwatihim, seperti kata Syekh Mukbil, harus ada tamayyuz ya, terpisahkan dan jelas dakwah kita dengan dakwah mereka, tidak menjadi simpang siur, jadi kabur. Nah adapun kalau ada dari mereka-mereka yang tadinya bersama mereka, pernah bersama mereka, tapi orang baru ngaji mencari kebenaran terus datang, itu disambut sambut dengan senyum, sambut dengan salam ya, dipersilahkan bermajelis, diberi penjelasan-penjelasan ya, dan jika memang dia menginginkan kebenaran, kebaikan ya, ba'da taufiqillah subhanahu wa ta'ala akan membaik insyaallah. Nah lain dengan orang-orang yang menginginkan hal-hal yang lain. Nah sudah sekian lamanya, termasuk senior dalam bergabung dalam dakwah ini sudah sekian tahun lamanya, orang lama begitu-begitu saja ya, tidak ada perubahan, syubhat jalan terus, bahkan semakin bertambah. Nah karena gaulnya di sana sini ya, bahkan lebih didominasi oleh pihak mereka, dan lebih dia minati, lebih dia percaya, lebih dengar syubhatnya, sehingga bukannya membaik, syubhat semakin bertambah. Nah ini justru membahayakan dan mempengaruhi ya, justru mempengaruhi yang lain. Nah justru merusak dakwah kita. Seperti ini yang dimaksud, yang harus ada sikap. Nah barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq, jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi.